jam 5 pagi. Hanya terpikir dirimu, ini aku menelpon lagi. Tak bisa kembali tidur. Takkan bisa ku menunggu sampai kita bertemu. Kau intelektual, tiada dua. Semua yang ada padamu supernatural. Sekarang hidupku tak sama, sejak aku milikmu. Ku membeku terkesima, melihat cantikmu. Kamu manggal mataku, senyum manismu. Ku tersipu, ku rasakan tubuhku mulai melayang. Ku sadar, cintamu buatku terbang. Tak dapat ku tahan untuk berdiri. Cintamu buatku terbang. Kau bawa ku berjalan di langit. Ke antariksa kita terikat cinta di Neptunus. Kita tak dapat terpisah. Cintamu buatku terbang. Rasakan tubuhku mulai melayang. Ku sadar cintamu buatku terbang. Tak dapat ku tahan untuk berdiri. Cintamu buatku terbang. Kau bawa ku berjalan di langit. Ke antariksa kita terikat cinta di Neptunus. Kita tak dapat terpisah. Cintamu buatku terbang. Terbang.